DBS adalah salah satu yang sekarang diuji oleh Allah menjadi salah satu institusi yang diminati begitu banyak orang. Saya berkenalan dengan DBS ini dari kecurigaan. Saya curiga kenapa anak saya jadi punya uang. Sejujurnya hal ini terutama ibunya yang di Jakarta yang selalu mengatakan, "Abah," katanya, "itu Al punya uang. Coba diselidiki apa pekerjaannya, halal atau tidak." Sepulang haji saya juga heran, kenapa anak saya buka-buka komputer terus, bisa transfer pulsa, ini apa-apaan. Karena Al ini ibunya dua, satu di Bandung, satu di Jakarta. Ini bukan dangdut, dengar saja, jangan tepuk tangan. Saya mah ulama ya. Akhirnya saya ingin ketemu siapa pimpinannya, lalu ketemulah dengan Pak Febrian. Saya perhatikan ini wajahnya, sikapnya. Ini lagi diuji nih, diuji oleh banyaknya kemudahan. Tapi ada rasa sayang, ini orang berpotensi. Saya sudah pernah mengalami jatuh bangun banyak kali. Rasanya tanggung jawab sebagai kakak untuk ikut bisa bantu-bantu dikit pikiran atau pengalaman. Akhirnya datanglah ke Pak Miftah Farid, diskusi ini makhluk ini mau diapakan. Harus jelas, jangan sampai anak saya memakan harta yang tidak halal. Lalu ajak ke Pak Antonio Safi'i, di mana, ayo Febrian, kita lihat sana, tukar pikiran dengan ahlinya. Mudah-mudahan adanya DBS ini bukan hanya membuat kita senang dengan hiruk pikuk duniawi, tapi senang dengan amal soleh kita. DBS ini harus menjadi jalan kita dekat dengan Allah. Amin. Jalan akhlak kita semakin baik. Amin. Jalan hidup kita semakin manfaat. Barulah nanti Allah menjamin siapa yang kita butuhkan. Gampang kok. Allah Maha tahu kebutuhan kita lebih tahu daripada kita sendiri. Al-Fatihah. Sampai ini di dalam